lembah yang berlumpur dan bernoda. Di sanalah kini engkau berada. Mengapa, oh mengapa, aku tak percaya. Dulu pernah aku mengagumimu, sekarang pun tetap mengharapkanmu. Mengapa, oh mengapa, tak perlu bertanya. Andaikan mungkin ingin aku mengajak kau kembali seperti waktu itu. Tinggalkan saja harus begini. Mungkinkah kau ingin terus begini? Mengapa, oh mengapa, aku tak percaya. Yeah.